pandikan. Namamu yang indah itu selalu ku ingat saja. Kisah-kisah indah bersamamu kasih. Lama sudah tak berjumpa, aku sangat kangen kamu. Kini ku goreskan pena di kertas yang putih, ku kirim untukmu. Surat warna merah jam berisikan dan kata-kata cintaku. Oh, surat warna merah jam ku kirim untuk yang jauh di seberang sana. Oh kekasih, aku rindu kamu. Aku kangen kamu. Ingin jumpa kamu. Goreskan pena di kertas yang putih, ku kirim untukmu. Surat warna merah jam berisikan lirik dan kata-kata cintaku. Oh, surat warna merah jam ku kirim jauh di seberang sana. Oh kekasih, aku rindu kamu. Aku kangen kamu. Ingin jumpa kamu. Warna merah jam berisikan rindu dan kata-kata cintaku. Oh, surat warna merah jam ku kirim untukmu yang jauh di seberang sana.